sejenak kita renungkan bencana serta peperangan yang merenggut kebahagiaan. Kita harus kuat menjalaninya. Berdoalah untuk semua, untuk tetap tegar menerima cobaan yang sedang melanda hidup kita. Berdoalah untuk semua. Mari sejenak.